Iki moro. Cuk ala wayo. Bos pawangnya ke sini, Bos. Ana ning arep kono. Bos. Non. Mas pawang. Jaluk apa iki? Mas, jaluk apa iki? Madu yang kau berikan tapi mengapa